Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa kembali bermajlis ilmu, yang mana setelahnya kita telah menyelesaikan, atau yang sebelumnya kita telah menyelesaikan karya besar dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang biiznillahi ta'ala mulai malam hari ini kita akan masuk kepada sebuah pembahasan baru yang merupakan karya dari Al-Imam Muhammad Ibn Isa At-Tirmidhi alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul risalah ini dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat dan kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah di dalam menuliskan karya ilmiah ini mendapatkan banyak pujian dari para a'immah yang sezaman dengan beliau dan yang setelah beliau alaihim rahmatullahu jami'an, yang mana karya beliau ini menjelaskan kepada kita tentang sifat dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan beliau bagi dalam bab-bab yang masing-masingnya akan dinukilkan oleh beliau hadis-hadis yang ternukil dalam bab tersebut, yang akan dimulai dengan babu ma ja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat al-khalqiyah penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa tingginya, bagaimana bentuk rambut beliau. Ini pada bab yang pertama akan dinukilkan beberapa hadis yang sahih tentang hal tersebut. Begitu pula pada bab-bab yang berikutnya insyaallah taala akan kita bahas apa yang berkaitan dengan tata cara beribadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara beliau ketika beliau berhubungan, ketika beliau berinteraksi dengan para sahabat secara umum dan berinteraksi dengan para keluarga-keluarga beliau secara khusus. Nanti akan disebutkan pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bercanda, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bercanda, bagaimana batasan-batasan itu. Artinya kita biiznillah taala akan lebih mengenal dekat sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam membaca karya ilmiah dari Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah ini. Yang mana sebelum kita masuk kepada inti pembahasan yang dituliskan oleh beliau dari bab yang pertama, ingin saya nukilkan di awal-awal majlis ini tentang biografi singkat dari Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita memilih karya beliau ini untuk menjadi pembahasan yang insyaallah taala kita rutinkan di setiap malam Selasa Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita. Biografi singkat dari Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidz Muhammad ibn Isa ibn Saudah ibn Musa Abu Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidz Muhammad ibn Isa ibn Saudah ibn Musa Abu Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, yang mana beliau merupakan seorang yang lahir pada awal-awal tahun 200 Hijriah sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam karya beliau yang berjudul Siyar A'lam An-Nubala. Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah memiliki karya yang luar biasa dalam menterjemah, membuat biografi-biografi para imam a'immatus salaf, begitu pula mereka yang hidup setelah zaman-zaman tersebut, para rijalul isnad, para perawi hadis, yang mana semua itu terkumpul di dalam sebuah kitab yang bernama As-Siyar, yakni Siyar A'lam An-Nubala, kisah-kisah para pejuang yang ada di zaman-zaman terdahulu. Di antaranya beliau nukilkan biografi singkat dari Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wulida fi hududi sanah 10 wa 200. Yang mana Imam At-Tirmidzi ini dilahirkan oleh sang ibunda pada penghujung tahun 210 Hijriah. 210 Hijriah. Beliau alaihi rahmatullah wafat kurang lebihnya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah pada tahun 280 Hijriah. Jadi kalau kita ambil bilangan bulat, beliau lahir di penghujung tahun 210 Hijriah dan meninggal pada 280 Hijriah. Kurang lebihnya usia beliau 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana hal itu yang telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya usia umatku ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Qad shadaqa ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dijelaskan pada biografi beliau khilaf, silang pendapat, apakah beliau, yang jelas beliau wafat dalam kondisi telah buta matanya. Yang menjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ahli sejarah, apakah beliau semenjak lahir memang sudah terlahir dalam kondisi a'ma ad-dharir, sudah buta sejak lahir, ataukah ketika semasa hidupnya beliau baru mengalami kebutaan tersebut. Dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah, ikhtulifa fihi, silang pendapat di tengah-tengah para ahli sejarah. Faqila, sebahagian mengatakan wulida a'ma, beliau lahir dalam keadaan telah buta. Jadi telah diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika lahir sudah tidak dikaruniai mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pandangannya telah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla semenjak hidup di muka bumi ini. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, as-sahih, kata beliau pendapat yang benar insyaallah taala, annahu adarra fi kibarihi ba'da rihlatihi wa kitabatihi al-ilma. Pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang sahih, bahwasanya beliau lahir seperti manusia biasa. Walhamdulillah beliau memiliki dua mata yang sehat dan itu beliau gunakan untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam semenjak remaja, karena memang beliau memiliki keistimewaan dibandingkan remaja-remaja yang lainnya. Remaja-remaja yang lainnya sibuk dengan permainan, sibuk dengan perkara allahu yang sia-sia, akan tapi beliau alaihi rahmatullah lebih memilih fokus kepada urusan-urusan ad-din. Maka beliau sampai melakukan rihlah ke berbagai tempat, mencari syekh, mencari seorang perawi untuk mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil warisan-warisan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mulai perjalanan-perjalanan yang dipakai oleh beliau atau yang dijelaskan oleh beliau atau yang dialami oleh beliau alaihi rahmatullah, Maka saking banyaknya perjalanan menuju ke negara ini, ke kota ini, terus demikian sampai beliau tua, mendapati masa tuanya terus masih rutin membuat karya-karya ilmiah. Jadi apa yang beliau dengarkan dari hadis-hadis Nabi, warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beliau simpan dan hanya sekedar diajarkan, tidak, tapi beliau torehkan di tulisan-tulisan. Oleh karenanya kita melihat karya-karya Imam Tirmidzi bukan hanya Asy-Syama'il Muhammadiyah, bukan hanya sifat dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mendengar atau agar kita bisa memahami lebih dekat sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga terdapat karya besar dari beliau yang berjudul Jami' al-Imam at-Tirmidzi. Jami' al-Imam at-Tirmidzi yang di dalamnya berisikan ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang beliau adalah seorang alim dan deretan para ulama yang senang untuk menuliskan karya-karya ilmiah beliau alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, karena kesibukan itulah beliau mengalami kebutaan. Kisah ini mengingatkan kita di zaman sekarang ini, nama seorang alim kabir, Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah, yang mana beliau kondisinya kurang lebih secara umum, secara global seperti Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Dihidupkan atau dilahirkan di muka bumi ini dalam kondisi sehat walafiat, kedua matanya masih ada, pandangannya masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di pertengahan rihlah beliau, rihlah thalabatul ilm, ketika beliau menulis karya-karya ilmiah, terus belajar, belajar dan belajar, thalabul ilmi, akhirnya beliau mengalami yang namanya al-a'ma, kebutaan. Itulah yang dialami pula oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah. Dan ini mungkin menunjukkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, yang mana kita tidak bisa mentayin, menghukumi bahwa beliau adalah ahlul jannah. Kita menghukumi ala zahir, kita menghukumi secara zahir yang nampak bagi kita, beliau adalah seorang yang soleh. Urusan apakah beliau masuk ke dalam syurga ataukah tidak, itu bukan urusan kita, karena wallahu yatawalla sarair, Allah lah Subhanahu wa taala yang akan memperhitungkan, menghisab segala perbuatan yang sir, yang tidak diketahui dan dilihat oleh hamba-hambanya. Sehingga ketika kita memuji beliau seperti ini, begitu pula kita puji Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, bukan artinya kita bertaklid fanatik buta kepada mereka. Apapun yang mereka ucapkan, kita dengarkan sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a kabirikum, keberkahan itu bersama para ulama besar di tengah-tengah kalian, a'immatus salaf, al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, begitu pula al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim, ashab kutubus sunan, mereka adalah para kabair, para kibar, mereka para ulama-ulama besar yang senantiasa kita mengambil faedah dari karya-karya mereka. Begitu pula Syekh Abdul Aziz bin Baz termasuk dari deretan ulama kibar yang haruslah kita menghargai dan menghormati beliau. Karena seorang alim itu tidak memiliki hak untuk dikatakan sebagai seorang yang muqaddas, disucikan, tidak pernah melakukan dosa, tidak mungkin melakukan kesalahan, tidak akan masuk ke dalam an-nar, tidak bisa. Karena yang namanya seorang alim tetaplah manusia biasa. Yang namanya manusia biasa tetaplah masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan dari sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Pembahasan yang kedua sebelum kita masuk kepada inti risalah atau karya yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah adalah sebab kenapa kita memilih risalah ini dalam melanjutkan kajian rutin kita. Di sana ada beberapa sebab. Yang pertama, agar kita benar-benar lebih mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan di dalam ayat yang mulia. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa kita dituntut untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum muslimin secara umum, kepada umat-umatmu secara umum, apabila mereka benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bagaimana kita bisa mengikuti beliau sementara kita tidak mengenal beliau? Sungguh benar peribahasa yang ada di tengah-tengah orang tua-orang tua kita di negara kita ini, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita ingin benar-benar menyayangi Nabi, mencintai Nabi, mengikuti jejak dan perjalanan beliau, kita harus mengenal dulu bagaimana beliau dalam berakidah, bagaimana beliau dalam bermanhaj, bagaimana beliau dalam menjalani muamalah sesama makhluk, sesama manusia, dengan para sahabatnya, dengan para istrinya, dan yang seterusnya. Ini harus kita kenali dulu. Maka ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi dikenal di tengah-tengah para ulama dengan ayatul imtihan. Ayat yang berisikan ujian. Apakah seorang hamba, semua muslimin pasti akan mengaku, saya mencintai Allah, saya mencintai Allah, saya mencintai Allah. Tapi apakah anggapan tersebut, pernyataan tersebut, statement tersebut benar ataukah tidak? Ini terbagi menjadi dua. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau tidak berarti hanya sekedar ucapan kosong yang tidak memiliki faedah. Sama seperti mereka, orang-orang munafikin yang mengatakan kami beriman kepada Rasul, kami mencintai Rasul, di belakang mereka menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita tidak terjatuh ke dalam sifat nifak, sifat kemunafikan, mencintai Allah tapi tidak mengikuti Nabi, ini mustahil. Hubungannya sangat erat antara mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan dalam firman-Nya Allah akan mencintai kalian. Sehingga kecintaan kita kepada Allah harus dibuktikan dengan ketaatan kita, patuhnya kita, tunduknya kita kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apabila kita telah melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kita. Artinya kecintaan kita kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Kita cinta kepada Allah, Allah tidak cinta kepada kita, untuk apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini keutamaan para sahabat. Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu pula kita inginkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sempurna, dengan kecintaan yang tulus, begitu pula Allah Subhanahu wa taala mencintai diri-diri kita. Jadi, di antara sebab kenapa kita pilih risalah ini agar kita bisa lebih merealisasikan, mengimplementasikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman tersebut, agar kita benar-benar mengenali Nabi dan bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, sedikit al-muqaddimah yang berkaitan dengan hal ini pula adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita telah mengetahui bersama bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, panutan terbaik yang harus kita jadikan sebagai panutan. Ketika kita bersikap, ketika kita mengambil satu hukum, ketika kita mengambil sebuah kesimpulan dalam urusan agama ini yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliaulah yang paling faham, beliaulah yang paling mengerti tentang yang terbaik untuk agama-agama kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal tersebut, maka kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berhak untuk membuat hal yang tidak pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kembali kepada ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah uswatun hasanah, panutan yang terbaik. Dan panutan beliau sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah tidak terbatas pada urusan-urusan diniyah, tidak terbatas pada urusan-urusan agama, ukhrawi, akhirat, tidak. Panutan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan paket lengkap. Jadi semuanya, urusan din, agama, begitu pula urusan dunia. Urusan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tata caranya, bagaimana kita bermuamalah dengan makhluk, bagaimana kita bertetangga dengan seorang yang non muslim misalkan, karena beliau memiliki tetangga seorang Yahudi. Nah, semuanya itu insyaallah taala akan dibahas dan dijelaskan satu persatu kepribadian beliau, baik dalam urusan diniyah, ukhrawiyah, akhirat, ataukah dalam perkara dunyawiyah, muamalah, dan yang seterusnya, yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada waktunya. Kita masuk kepada apa yang dituliskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Isa At-Tirmidhi alaihi rahmatullah. Yang pertama beliau katakan, babun, bab yang menjelaskan tentang maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang sifat khalqi Rasulillah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jasmani beliau. Jasmani atau jasad beliau sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan. Wa fihi 14 haditsan. Dan di dalam bab ini Al-Imam Tirmidzi akan menyebutkan 14 riwayat. Yang 14 riwayat ini bermacam-macam lafadznya, tapi intinya yang akan disampaikan sama. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perangai, memiliki sifat, apakah tinggi, pendek, gemuk, kurus, rambutnya seperti apa, itu semua akan dinukilkan dan diriwayatkan oleh beliau. Berkata Imam Tirmidzi bisanadihi an Anas bin Malik, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Kita mengetahui bahwa Anas bin Malik adalah orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menunaikan hajat, menunaikan kebutuhan Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga apabila sebuah hadis yang berkaitan dengan bagaimana sih sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ciri-ciri beliau, bagaimana perangai beliau, kalau datang dari sahabat Anas bin Malik, itu yang paling sahih karena dekat sekali. Begitu pula apabila hadis yang semacam ini datang dari ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, Aisyah dan yang semisal dari ummahatul mukminin. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda annahu sami'ahu, bahwasanya Anas bin Malik yaqul, pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara ciri-ciri perangai beliau adalah laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, dan tidak pula sangat pendek. Jadi Nabi SAW itu memang diciptakan pertengahan, tidak ekstrim atas, tidak pula ekstrim bawah. Ini baik dari penciptaan beliau berkaitan dengan ciri-ciri fisik beliau, begitu pula dengan akidah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada beliau. Semuanya berkaitan dengan al-wasatiyah, pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula bermudah-mudahan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ciri-ciri fisik zahir maupun batin demikian yang diciptakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tingginya, beliau tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek, pertengahan. Pertengahannya bangsa Arab, bukan pertengahannya kita, orang Indonesia. Bangsa Arab memang memiliki perangai sifat fisik yang tinggi-tinggi. Wala bil abyad al-amhaqa wala bil adam. Yang pertama tadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Masuk kepada sifat yang kedua, kata Anas bin Malik, beliau adalah seorang yang warna kulitnya, sekarang dari warna kulitnya, tidak terlalu putih seperti orang-orang luar negeri, orang-orang bule atau yang semisalnya. Wala bil abyadil amhaq, tidak terlalu putih seperti orang-orang yang di luar sana. Al-amhaq maknanya dalam bahasa Arab adalah syadidul bayad, sangat putih sekali. Ada kan beberapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah, manusia yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengan warna kulit yang sangat putih. Bahkan saking putihnya terdapat bintik-bintik merah di sebagian posisi kulit mereka. Nabi alaihi salatu wasallam tidak demikian. Tidak putih sekali. Wala bil adam. Al-adam maksudnya adalah laisa syadidus samrah, tidak pula hitam legam. Jadi tidak hitam sekali seperti mereka yang berasal dari Habasyah atau saudara-saudara kita kaum muslimin yang berasal dari benua Afrika, itu hitamnya hitam legam. Dan ini tidak menunjukkan aib, cacat, kekurangan untuk mereka, tidak. Bahkan ini menunjukkan kemuliaan mereka. Karena Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu arda, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Habasyah, berasal dari negeri Afrika, yang mana kulitnya beliau hitam sekali, hitam legam. Akan tetapi beliau adalah ahlul jannah. Siapa yang mau meremehkan Bilal? Karena kulitnya hitam diremehkan? Enggak ada yang berani. Ahlul jannah, Yang mau meremehkan beliau siapa? Maka yang mau meremehkan beliau, silahkan tanya diri sendiri, apakah anda sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahlul jannah ataukah tidak? Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah singkat Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang pertama tadi sudah kita isyaratkan beliau adalah muadzin. Muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang muadzin itu dipilih Nabi berarti dia seorang yang adil dan seorang yang amin. Adil dan amin, seorang yang adil dan amanah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunjuk seorang muadzin untuk semasa beliau hidup, dan memang itulah Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau menjadi muadzin Nabi selama beliau alaihi salatu wasallam hidup sampai wafatnya. Yang terakhir azan untuk mengumandangkan azan ketika itu adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Adilan aminan, seorang yang adil dan seorang yang sangat amanah. Di antara kekokohan tamasuknya Bilal dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada beliau, adalah ketika Bilal disiksa oleh kaumnya, ditindis dengan batu yang besar, insyaallah taala kisah yang telah kita ketahui bersama, ditindis dengan batu yang besar sambil dikatakan kepada Bilal, ayo Bilal kembali kepada agama nenek moyangmu, kembali. Tidak ada yang dikatakan Bilal kecuali ahad ahad, itu saja diulangi terus, ahad ahad ahad ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Tidak mau lagi kembali. Kokohnya Bilal, kuatnya terbiah yang ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang warna kulitnya hitam legam. Jadi ini tidak menunjukkan satu sekali lagi aib atau kekurangan pada seorang yang memiliki misalkan kulit yang hitam, tidak. Itu menunjukkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada hamba tersebut, yang itu adalah menunjukkan juga tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan manusia atau makhluk-makhluknya secara umum. Kemudian yang ketiga, setelah disebutkan berapa tinggi Nabi, kemudian warna kulit beliau, kata Anas bin Malik, wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Al ja'dil qatat maknanya adalah asy'ar fihi tawwa wa qibad. Yang ketiga ini akan disebutkan ciri-ciri fisik dari rambutnya Nabi. Bagaimana rambutnya Nabi? La bil ja'dil qatat, tidak sangat keriting. Tidak pula bisabti. Sabti artinya lurus. Jadi pertengahan. Kalau bahasa kita mungkin keriting tapi gelombang. Bergelombang rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lurus, tidak pula sangat keriting. Al ja'd al qatat, itu bahasa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah nanti setelahnya akan dijelaskan bagaimana beliau pernah memelihara rambut beliau sampai ke pundak. Dengan rambut yang bergelombang itu, nanti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai istri salihah menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beriktikaf, ketika beliau malam hari sedang merenung, sedang menunggu tentang khabar dari salah seorang sahabat, dan yang seterusnya. Kisah-kisah insyaallah taala akan dijelaskan oleh Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah. Syahidnya adalah, inti pembahasannya adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memiliki rambut yang keriting bergelombang dan dipelihara sampai pundak beliau sehingga disisir oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, ba'athahu Allahu ala ra'si arba'ina sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul ketika beliau alaihi salatu wasallam berusia sekitar 40-an tahun. Khilaf di kalangan para ulama ahli sejarah, silang pendapat apakah beliau diutus di tahun 42, di usia beliau yang ke-42 atau ke-43, ini khilaf. Walhasil yang disebutkan oleh Anas bin Malik 40 tahunan. Kurang lebih 40 tahunan, 42, 43, sedid wa qarib. Kurang lebih, tidak menjadi masalah dalam perkara ini. 40 tahunan. Artinya, dari awal, yakni usia beliau yang pertama, dari 1 tahun sampai ke 40, anggaplah 42, itu beliau bukan seorang nabi dan rasul, manusia biasa. Belum diberikan wahyu, belum diturunkan pada beliau Al-Quran, manusia biasa. Nanti insyaAllah akan diceritakan bagaimana kisah beliau dari usia 1 tahun sampai ke 42 tahun itu beliau adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang amanah. Padahal belum ada risalah kenabian. Ini baru benar-benar seorang yang ya seperti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Para sahabat pun belum ada. Di sekitar beliau ada kaum muslimin di sana atau mungkin bahkan bukan muslimin, orang-orang musyrik yang masih menyembah para patung. Allah Ta'ala Uzza wa Manata Tsalitsatul Ukhra, karena Islam belum diutus kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ada hanyalah agama yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 42 tahun, orang-orang di sekitar beliau yang sangat dekat sering bermuamalah dengan Nabi. Nabi kan tugasnya dulu menggembala kambing. Dan beliau dibayar untuk itu. Dan memang setiap para nabi dan rasul diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memelihara kambing, menggembala kambing. Kenapa? Karena apabila seorang menggembala kambing itu akan mendatangkan sifat kesabaran, berbeda dengan para penggembala onta. Kalau penggembala onta itu sifat dasarnya onta itu suka melawan. Jadi orang yang menggembala onta akan punya sifat keras, berbeda dengan kambing penurut. Ke kanan, ke kanan. Makan, makan. Jangan makan, jangan makan. Nurut. Akhirnya sang penggembala akan memiliki sifat yang sabar. Itulah yang nanti insyaallah taala akan dibahas oleh Al-Imam Tirmidzi, bagaimana bentuk kesabaran Nabi itu dari awal sudah terbentuk ketika beliau belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi di sekitar beliau masih banyak sekali praktek-praktek kesyirikan, wal iyadhu billah. Maka di usia 40-an tahun beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul, fa aqama bi Makkah 'ashara sinin. 'Ashara sinina. Kata Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali diutus, beliau langsung mendakwahkan al-Islam, mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala yakni tauhid di kota Mekah, di kampung halaman beliau, di kota kelahiran beliau selama 10 tahun. Dan 10 tahun ini tidak ada yang dibahas oleh Nabi kecuali ayo sembahlah Allah, tinggalkanlah patung-patung, tinggalkanlah semua yang berkaitan dengan praktek-praktek kesyirikan. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. 10 tahun enggak ada dakwah tentang salat. Ayo salat 5 waktu belum ada. Ayo zakat belum ada. Ayo umrah berhaji belum ada. Masih yang pertama syahadatu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang ditargetkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran penting bagaimana agungnya perkara tauhid yang harus ditanamkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini yang memang harus dimiliki oleh kaum muslimin secara menyeluruh. Karena tanpa adanya tauhid ini, ajaran-ajaran mereka, amalan-amalan ibadah mereka, amalan-amalan ketaatan mereka sangat mudah untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada perkara tauhid, artinya praktek kesyirikan, praktek riya akan mudah menghinggapi kalbu-kalbu seorang muslim. Faqama bi Makkah 10 sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan ajaran at-tauhid di kota Mekah selama 10 tahun walaupun tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh beliau. Yang akhirnya beliau harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Yang mayoritas dari penduduk kota Mekah, bangsa Quraisy, menolak kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa tahan 1 2 3 5 tahun, tapi kalau sudah 10 tahun enggak sabar mereka. Akhirnya diusir Nabi alaihi salatu wasallam. Singkat cerita, Nabi alaihi salatu wasallam ketika sudah berada di penghujung kota Mekah, yang beliau akan hijrah ke kota Madinah, nanti kita akan sebutkan lanjutan riwayatnya, Nabi alaihi salatu wasallam menitikkan air matanya. Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana beliau besar di kota tersebut, itu kampung halaman beliau, itu tempat lahir beliau, tapi ahlu Mekah, penduduk kota Mekah lah yang membenci Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti insyaallah taala akan kita sebutkan pula apa hikmah di antara diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Quraisy yang dahulunya mereka sangat benci kepada Nabi, tapi sekarang kita lihat seluruh penduduk kota Mekah sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satupun penduduk Mekah di zaman sekarang yang membenci Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Insyaallah akan beliau sebutkan hikmah dari hal tersebut. Wa bil madinati 'ashara sinin. Begitu pula di kota Al-Madinah, setelah beliau berhijrah dari kota Mekah, terusir dari kota Mekah, hijrah ke kota Al-Madinah dan inilah menjadi tempat pemukiman baru Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari kampung halaman beliau, beliau safar menuju kota Madinah, dan di kota Madinah beliau mukim, di situ beliau berkeluarga, di situ beliau memiliki tempat istirahat, di situ beliau mendakwahkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau alaihi salatu wasallam, wajibnya salat, wajibnya apa namanya zakat, wajibnya berhaji dan yang seterusnya, itu semua di kota Madinah. Perkara-perkara fikih, amalan-amalan fikih seorang hamba itu semua diwajibkan di kota Al-Madinah. Maka ketika suatu saat Nabi SAW kembali ke kota Mekah, ke kampung halamannya, beliau berstatus sebagai musafir, tidak lagi sebagai seorang yang tinggal di kota Mekah, karena beliau sudah tinggal di kota Al-Madinah. Wabil Madinati asyara sinin, berapa lama beliau berada di kota Al-Madinah sebelum wafatnya? 10 tahun. Di kota Mekah 10 tahun, di kota Madinah 10 tahun. Dijelaskan oleh para ulama ahli sejarah, ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda ini menunjukkan angka yang global. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah itu 13 tahun. Tapi kalau menyebutkan 13 terlalu rinci. Jadi dinukilkan dalam riwayat ini oleh Anas bin Malik bahwa beliau alaihi salatu wasallam di Mekah 10 tahunan, di Madinah pun 10 tahunan, biar mudah. Tujuannya Anas bin Malik memudahkan apa yang ada di sisi kaum muslimin. Biar mudah, ini loh kisah Nabi kalian. Ini loh keberadaan Nabi kalian di kota Mekah 10 tahunan, di kota Madinah 10 tahunan. Mudah dihafal, mudah diingat. Dibandingkan 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Madinah dengan perincian demikian demikian sulit. Anas bin Malik menginginkan kemudahan untuk kita. Allah pun menginginkan kemudahan untuk kita. Inna dina yusrun, agama ini adalah agama yang mudah. Maka Nabi SAW berada di kota Madinah 13 tahun. Wa tawaffahullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau ala ra'si sittina sanah, di usia 60 tahunan. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tidak disebutkan rinciannya, 60 tahun lebih memang, 62 tahun, 63 tahun Rasulullah SAW wafat. Tapi di sini dalam riwayat Anas bin Malik ala ra'si sittina sana, 60 tahunan. Sekali lagi Anas bin Malik menginginkan kemudahan untuk kita semua. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 syi'ratan baydha. Dan tidaklah, ini sifat terakhir yang disebutkan oleh Anas bin Malik, tidaklah yang dimiliki oleh Nabi SAW pada rambut dan jenggot beliau. Nanti akan dijelaskan riwayatnya berapa lebat jenggot beliau, seberapa lebat jenggotnya beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada pada rambut dan jenggot beliau rambut yang putih, uban, kecuali 20 helai. Sedikit. Padahal usia beliau sudah menginjak 60 tahunan. Tapi beliau alaihi salatu wassalam tidaklah memiliki uban kecuali 20 helai. Ini riwayat yang sahihah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Selesai kita dari menukilkan hadis yang pertama, apa yang diucapkan atau disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah yarakumullah, dari riwayat yang pertama ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami hidup sebagai seorang manusia biasa. Artinya, tidak ada bedanya dengan yang lain. Beliau belum mendapatkan wahyu, beliau belum mendapatkan beban untuk mentabligh agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah menjadi manusia biasa. Dan ini hikmahnya sangat luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibebankan dakwah dan beliau memberikan, menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang yang dulunya bersama beliau, maka manusia yang ada di sekitar beliau itu terbagi dua. Ada yang tidak mau beriman, ada yang mau beriman. Yang tidak mau beriman ini awalnya diberikan uzur oleh Nabi. Maklum, saya pernah mendapati posisi mereka. Tidak mau urusan akhirat, pokoknya dagang, dagang, dagang. Pokoknya dunia, dunia, dunia. Maklum, di awal pertama kali Nabi mendakwahi mereka. Tapi setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Enggak ada uzur lagi untuk mereka. Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Berjihad melawan mereka, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka benar-benar mengikrarkan la ilaha illallah. benar-benar mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Jangan cuma urusan dunia, dunia dan dunia. Jangan cuma bersandarkan kepada Allat wal Uzza manata tsalitsatal ukhra. Patung-patung dewa-dewa yang ada di sisi mereka. Jangan cuma itu. Intinya mereka harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali memberikan uzur kepada orang-orang yang pernah hidup bersama beliau ketika menjadi manusia biasa, dan beliau melaksanakan perintah Allah mengharuskan seluruh kaum muslimin atau mengharuskan seluruh orang-orang yang berada di sekitar beliau untuk menjadi seorang muslim, untuk mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Faedah penting yang kedua yang bisa kita ambil dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah ini adalah sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertengahan, al-wasatiyah. Dari warna kulitnya, dari tinggi badannya beliau, dari rambutnya beliau alaihi salatu wassalam, yang mana seperti yang telah isyaratkan tadi, ini erat sekali hubungannya dengan akidah al-batiniyah, akidah batinnya, akidah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengimani hal tersebut. Itu pun dibangun di atas sikap al-wasitiyah, pertengahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci sikap al-ghulu, berlebih-lebihan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam telah mendoakan kejelekan untuk mereka yang berlebih-lebihan dalam urusan agamanya, dalam urusan dunianya, dalam semua bahan, semua hal, dalam semua urusan. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, 3 kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh binasa, akan celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. 3 kali diulangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ini menunjukkan bahwa apa yang ada di sisi batin dan zahir beliau sama sejalan. Zahir beliau pertengahan, begitu pula batin beliau pun pertengahan. Akidah beliau, metode beragama beliau, tata cara bermuamalah yang beliau ajarkan, semuanya berada dalam satu bingkai yang namanya al-wasatiyah. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami telah menjadikan kalian, wahai kaum muslimin, wahai umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang posisinya pertengahan. Pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim bawah, tidak ekstrim atas, tidak ekstrim kiri. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim atas, tidak ekstrim bawah. Pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan dalam menghadapi satu hal atau satu urusan. Kemudian faedah terakhir yang bisa kita ambil dari hadis yang sahih ini, riwayat Anas bin Malik, adalah bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun untuk mendakwahkan ajaran al-Islam, yang itu menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah seorang yang amin, seorang yang amanah, yang sesuai dengan sifat dasar yang telah beliau miliki semasa beliau belum mendapatkan wahyu, belum diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau adalah seorang yang benar-benar amanah dari muamalah-muamalah manusia, apalagi ketika beliau mendapatkan amanah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu mendapatkan amanah yang lebih besar dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak dari sekedar muamalah bersama manusia. Wallahu taala alamu bisawab. Ini insyaallah taala ikhwati fillah ya rakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, yang bisa kita bahas sebagai muqaddimah dan awal majlis dalam membahas Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang insyaallah taala ini akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.